daun lambang bergulir. Ketika jatuh di tanah terserap musnah. Begitupun hatiku diayun bimbang jawabmu terhempas dan hampa tak terkira. Sabut mega panggang bersinar menusuk angin keraga jiwa gemetar.